إخوانه. أما بعد، Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah. Ini adalah sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar pada seorang muslim dan muslimah tatkala ia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya, menunaikan kewajibannya dan memperoleh pahala yang besar di belakang hal tersebut. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kita dengan curahan rahmat dan taufiknya dan selalu melipat gandakan untuk kita semua pahala kehidupan dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di pagi hari seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Doa untuk dibaca di waktu pagi. Dalam sebagian riwayat hadisnya diterangkan bahwa Nabi membacanya selepas salat. Dan sejumlah para ulama yang menyebutkan doa ini, mereka terangkan bahwa doa ini adalah doa yang dibaca di waktu pagi. Karena alhamdulillah umat Islam diberkahi segala waktunya. Dituntunkan untuk mereka doa-doa di belakang setiap sholat. Dan ada doa dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Ada doa ketika akan tidur dan ada doa ketika bangun dari tidur. Namun saya ingin mengajak para jemaah sekalian di sini untuk merenungi doa yang agung ini. Karena doa mungkin banyak yang sering membacanya, banyak yang mengamalkannya, tetapi yang kurang adalah di dalam merenungi makna dan kandungannya. Di dalam merenungi makna dan kandungannya serta melihat bagaimana manfaat doa tersebut di dalam kehidupan. Doa yang agung ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Nabi membaca doa ini selepas salat subuh. Beliau mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Doa yang ringkas, mudah untuk dihafal dan mudah untuk dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kandungan dari doa, kandungan yang sangat agung. Dan manfaat dari doa ini diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak bisa terlepas dari kehidupannya. Iya. Dan ini juga memberikan kepada kita semua sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW terdapat makna-makna yang agung yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Karena itu saya mengajak seluruh jemaah sekalian untuk selalu mencermati mana doa yang diajarkan oleh Nabi. Apakah itu doa di dalam salat yang selalu berulang bersama kita, atau doa yang diajarkan selepas salat yang diikat dengan waktu-waktu tertentu. Adapun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi tidak terikat dengan waktu. Iya. Di antaranya doa yang agung ini. Doa yang agung ini. Rasulullah SAW mengajarkan agar supaya kita bermohon tiga hal di waktu pagi. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya as'aluka, saya memohon kepadamu. Dahului dengan penyebutan Allahumma, ya Allah. Allahumma itu dalam bahasa Arab ringkasan dari ya Allah. Cuman orang Arab punya uslub di dalam pembahasan dibuang ya-nya, kemudian diganti dengan huruf mim di belakangnya dengan makna pengagungan. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dimaknakan ya Allah. Iya, ini pelajaran untuk kita semua bahwa seorang hamba di dalam doanya dia menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Taala, agar supaya doa itu lebih dikabulkan dan lebih diterima. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha." Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Berdoalah kalian dengan nama tersebut. Dan di antara hal yang menyebabkan doa itu dikabulkan adalah seorang hamba pada setiap perkara yang dia mohon, dia minta, dia menyebut nama Allah yang mencocoki permohonannya. Yang mencocoki permohonannya. Dia meminta rezeki, dia sebut nama Allah yang mengandung makna itu. Ya Razzaq misalnya, ya Allah yang maha memberi rezeki. Ya Al-Wasi' Ar-Rahim, ya Allah yang maha luas lagi maha merahmati. Ya mohon pengampunan. Ya Ghaffar, ya Allah yang maha mengampuni. Ya Ghafur, juga maknanya yang maha mengampuni. Ya. Atau dia berkata ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan selainnya dari makna-makna dari Asmaul Husna yang mencocoki doa yang dia minta. Dan di sini disebutkan nama Allah. Dan ini nama yang agung, kata para ulama, mengumpulkan banyak makna dari Asmaul Husna. Banyak makna dari Asmaul Husna. Dan penyebutan seorang hamba sekali yang mohon ya Allah, ya, dan Allah artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepadanya. Penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepadanya. Seakan-akan ia memohon kepada Allah yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang menghidupkan, mematikannya, satu-satunya yang dia ibadahi. Allah yang maha merahmati, maha menyayangi. Allah yang maha perkasa, Allah yang memberikan kepada setiap hamba sesuai dengan amalannya masing-masing. Dia hadirkan makna ini dalam dirinya. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Tiga hal yang disebut di dalam doa. Dimulai dengan ilmu yang bermanfaat. Setelah itu diikuti dengan rezeki yang baik. Kemudian ditutup dengan permohonan amalan yang diterima. Iya. Nah ini tiga hal saling berkaitan. Karena rezeki yang baik itu diperoleh dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian pula amalan yang diterima, tidak akan diterima sebuah amalan kecuali dengan ilmu, tuntunan dan dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kandungan dari tiga hal ini sangat diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang menyangka bahwa nikmat itu apabila seseorang mendapatkan bagian dari dunia, misalnya dia ketika berusaha mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari modalnya, iya, dia anggap itu sebagai rezeki. Tapi ia lupa bahwa ilmu agama yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, ilmu agama yang Allah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Taala, bahkan rezeki yang lebih utama. Karena sepakat para ulama bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu agama menjaga engkau sedangkan engkau menjaga harta. Orang yang memiliki ilmu agama, ilmunya ini yang mengingatkan dia ketika ia keliru, mengarahkannya kepada kebaikan, menunjukkannya jalan yang lurus, membantunya di saat ia kesusahan, menghiburnya di kala ia berduka, dan banyak lagi dari keindahan ilmu. Iya. Karena itu jangan seorang menganggap bahwa rezeki itu semata di dalam harta. Bahkan rezeki yang paling indah yang Allah berikan kepada seorang hamba kalau ia diberi anugerah sebuah ilmu yang bermanfaat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham di dalam agama. Kata para ulama, orang yang tidak punya pemahaman agama, tidak punya pengetahuan tentang agama, itu artinya Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Karena di dalam hadis Nabi hanya menyebut siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Artinya kalau dia tidak paham agama, Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Iya. Satu dari ilmu agama yang diketahui oleh seorang hamba, dia amalkan, kadang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contoh misalnya, sebelum sholat subuh, kita diajarkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu perlu kita renungi dan perlu kita perhatikan keagungan ilmu agama ini dan bagaimana besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba kalau ia diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Sebab dengan ilmu ini akan baik keadaannya di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu agama ini Allah akan mengangkat derajatnya. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Dikhususkan untuk mereka pengangkatan derajat. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim ada 4 ayat penyebutan pengangkatan derajat. Ya, dan 3 ayat diantaranya semuanya berarah kepada mempelajari ilmu agama. Ya. Dan ilmu agama ini adalah ruh pada seorang hamba, kehidupannya. Allah menganggap orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama itu dianggap seperti bangkai, seperti mayat. Walaupun dia bergerak, berjalan, tetapi Allah menyebutnya sebagai mayit di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Hawa man kana maytan fa'ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi an-nasi yamshi bihi fi'n-nasi kaman mathaluhu fi'z-zulumati laysa bi-kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Perhatikan, ini orang tadinya dianggap mayat oleh Allah, dianggap mati, kemudian diberi cahaya, diberi ilmu pengetahuan, diberi ilmu agama. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang berada di zulma, di kegelapan, tidak mau keluar dari kegelapan itu? Allah buat 2 perumpamaan. Orang yang tetap mati dalam kegelapan dan orang yang tadinya mati tapi dia hidup dengan ilmu agama. Karena itu ilmu agama adalah kehidupan bagi seorang hamba. Dan Allah telah menyebut bahwa ilmu agama ini adalah ruh bagi seorang hamba. Allah firman di dalam Al-Quran, "Wakadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruh dan perkara kami. Disebut ruh agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi, jasad tanpa ruh tidak akan bisa hidup. Demikian pula seorang hamba tanpa ia mempelajari agamanya tidak ada arti dari kehidupannya. Tidak ada arti dari kehidupannya. Dan ilmu agama ini manfaat dan kebaikannya sangat banyak sekali bagi seorang hamba. Iya. Karena itulah perhatikan permohonan dan doa yang diajarkan oleh Nabi di waktu pagi ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dimulai dengan permohonan ilmu. Tidak dimulai dengan permohonan rezeki. Iya. Tidak dimulai dengan permohonan harta. Tidak dimulai dengan permohonan keturunan, kedudukan. Jadi maklumi, nikmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Bersamaan dengan itu, nabinya tidak pernah diperintah oleh Allah memohon tambahan nikmat kecuali satu nikmat, yaitu tambahan ilmu. Allah berfirman memerintah kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, berdoalah, wahai Rabbku, tambahlah ilmu untukku. Tidak ada perintah untuk memohon hal yang lainnya. Hanya diperintah untuk memohon tambahan ilmu agama. Sebab inilah yang terbaik bagi seorang hamba. Inilah yang bermanfaat bagi seorang hamba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Doa ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa ilmu itu ada dua macam. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu kita memohon kepada Allah ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an. Iya. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, ini adalah suatu bahaya bagi seorang hamba di dalam dirinya. Kalau dia memiliki ilmu, tetapi ilmunya tidak memberi manfaat kepadanya. Karena itu di doa yang lain, Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung. Jangan sampai diberi ilmu yang tidak bermanfaat. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengarkan, doa yang tidak dikabulkan. Beliau berlindung dari empat perkara, salah satunya, bahkan yang pertama, beliau berlindung jangan sampai diberi ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Karena itu ilmu dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah yang hendaknya dicari oleh seorang hamba. Iya. Dan alhamdulillah ilmu agama itu adalah ilmu yang selalu memberi manfaat kepada seorang hamba. Namun ilmu tersebut, dia bermanfaat pada dirinya dan kadang bermanfaat apabila disertai dengan amalan lain. Ya. Disertai dengan amalan lain. Karena itulah dikatakan ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu memberikan pengaruh di dalam jiwa. Memberikan pengaruh di dalam jiwa. Ilmu yang bermanfaat itu menghiasi kehidupan seorang hamba. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai dengan amalan salih. Disertai dengan amalan salih. Dan di dalam permohonan doa ini, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhirnya, supaya diberikan amalan yang diterima. Amalan mutakabbala. Ya, dan sangat banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim penyebutan permohonan ilmu disertai dengan amalan salih. Karena itu, seperti misalnya di ayat yang dibaca oleh imam kita tadi di surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena keimanan tidak akan mungkin muncul tanpa didasari oleh ilmu. Iman itu adalah keyakinan, dan keyakinan tidak akan datang kecuali kalau seorang mempelajari, punya pengetahuan. Ya, inilah yang menimbulkan, menumbuhkan keimanan. Karena itu di dalam banyak ayat yang berkaitan dengan keimanan ditafsirkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama dengan makna, ditafsirkan oleh para ulama dengan makna berilmu ataupun menuntut ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi ada ilmu dan ada amalan saleh. Baik. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu kadang kembali kepada orang yang menuntutnya. Tidak ada keikhlasan pada dirinya. Dia menuntut ilmu tidak diamalkan. Dia menuntut ilmu, dia peruntukkan untuknya dunia dan selainnya, sehingga ilmu tersebut tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kemudian yang kedua, ya. Di dalam potongan doa, warizqan nafi' warizqan thayyiba. Ya Allah, saya mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Kata rezeki di dalam Al-Qur'an digunakan di banyak tempat. Iya, digunakan di banyak tempat. Harta disebut rezeki. Pengetahuan, agama, keimanan disebut rezeki. Kenikmatan di sorga juga disebut rezeki. Iya. Berbagi kebaikan disebut rezeki. Maka rezeki ini maknanya lebih luas. Iya. Karena itu tatkala seorang hamba memohon warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, maka ini adalah sebuah nikmat yang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan alhamdulillah di dalam agama kita diterangkan sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu didatangkan rezekinya, dibukakan berbagai kebaikan untuknya. Dan tentunya waktu membatasi kita, hanya saja saya isyaratkan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa hal yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan melapangkan rezekinya. Di antara hal tersebut adalah dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia banyak bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian yang keempat, dia konsentrasi dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dari hal yang melapangkan rezeki, seorang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keenam, dari hal yang melapangkan rezeki, dia berinfak dan mengeluarkan sebagian rezekinya sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih melapangkan untuknya. Kemudian di antara hal yang melapangkan rezeki seorang hamba, dia menunaikan kewajibannya, menegakkan salat. Ya, karena Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah di dalam memerintah mereka. Ya. Kami tidak memohon, kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Ini syarat bahwa penegakan salat itu adalah bagian yang melapangkan rezeki bagi seorang hamba. Demikian pula di antara hal yang melapangkan rezeki seorang hamba adalah dia berbuat baik kepada orang yang lemah. Ya. Dia berbuat baik kepada orang yang lemah. Di antara hal yang melapangkan rezeki, dia menyambung silaturahmiyah. Ya. Dan banyak lagi sebab-sebab yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara yang melapangkan rezeki bagi seorang hamba. Kemudian di akhir doa ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk membaca wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima, ya, menunjukkan kepada kita bahwa sebagian amalan tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang beramal tapi dia tidak dapatkan dari amalannya kecuali hanya susah payah. Iya. dia tidak dapatkan dari amalannya kecuali keringat saja. Dan ini di banyak keadaan. Orang yang berpuasa misalnya, Nabi menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kecuali haus dan dahaga saja, lapar dan dahaga saja. Ini karena ada hal yang hilang dari amalannya, sehingga amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita cermati bahwa amalan itu harus dijaga sifat-sifatnya. Harus diperhatikan syarat-syaratnya agar supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang diterima, yang dikatakan amalan salih, itu harus terpenuhi padanya tiga syarat. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, pelaku amalan adalah orang yang bertauhid, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Iya. Adapun kalau dia menduakan Allah di dalam ibadah, dia berbuat kesyirikan, dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, dia mohon kepada Allah, tapi mohon juga kepada selain Allah, dia bertawakal kepada selain Allah, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, mempercayai dukun-dukun dan selainnya, ini adalah hal dari bentuk kesyirikan yang akan membatalkan keislaman seorang hamba. Amalannya tidak akan diterima. Allah ibaratkan amalan orang yang seperti ini dalam Al-Quran. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاكُ هَبَاءً مَنْسُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan mereka bagikan debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan tidak diterima oleh Allah. Ya. Mungkin saja di kehidupan dunia dia banyak melakukan ibadah. Ya. Walaupun dia sholat lima waktu, tidak pernah ketinggalan sholat sunnah ya. Walaupun dia bersedekah dengan lima gunung emas, ya. Dia berpuasa setiap tahunnya, tidak pernah alpa puasa sunnahnya, haji setiap tahun. Kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, amalannya disebutkan faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Jangankan kita, para nabi dan para rasul diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, pasti akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Karena itu syarat diterimanya amalan yang pertama, seorang itu harus bertauhid, murni ibadahnya hanya kepada Allah. Di dalam hatinya hanya satu, hanya Allah saja di dalam hatinya. Iya. Segala ibadahnya diserahkan hanya untuk Allah. Itulah firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian aku diperintah, dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Jadi syarat yang pertama dari syarat diterimanya amalan adalah seorang itu harus bertauhid. Ya, murni ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua, tatkala dia melakukan amalan, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab riya ini penyakit di dalam hati. Iya. Kadang yang ingin dilihat oleh manusia disanjung, dan ini adalah hal yang menggugurkan amalannya. Dan Allah telah memerintah agar supaya kita mengikhlaskan amalan pada segala ibadah. Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina kunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, orang-orang yang berada di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Jadi syarat yang kedua, harus ada keikhlasan dalam beramal. Kemudian syarat yang ketiga, dari syarat diterimanya amalan, amalan tersebut harus dibangun di atas contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau tidak ada petunjuk dan contohnya dari Nabi, maka amalan itu akan tertolak. Nabi menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan dari agama, amalan itu tertolak. Di dalam riwayat lain, "Man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang berbuat sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Jadi syarat diterimanya amalan ada tiga. Yang pertama, seorang itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang kafir, orang yang berbuat kesyirikan tidak diterima amalannya. Syarat yang kedua, harus disertai dengan keikhlasan. Dan syarat yang ketiga, amalan yang dilakukan harus di atas petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal kandungan dari doa yang agung ini. Ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan yang ringkas ini, walaupun sebenarnya kandungan doa maknanya lebih agung dari apa yang telah saya terangkan. Hanya saja waktu membatasi kita, tapi dari apa yang saya jelaskan bisa tergambar ya, bagi kita semua betapa perlunya kita kepada kandungan doa ini. Dan betapa hajat seorang hamba terhadap doa ini. Karena itulah jangan disia-siakan waktu pagi berlalu tanpa kita membaca permohonan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan doa ini, semoga bisa menjadi pelajaran dan renungan untuk kita semua agar kita lebih banyak lagi mencermati doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keteguhan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan kita di atasnya di kehidupan dunia, di alam kubur, dan mengukuhkan kita semua di atasnya tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah sebagaimana kita dipertemukan di majlis yang baik ini sebagai saudara-saudara yang berislam, sebagai orang-orang Islam yang bersaudara, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada hari kiamat di rumah yang mulia di surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan saya mohon diwafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.